di kesempatan kali ini secara online yang seperti ini, agar kembali mempertemukan kita secara offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya kelak pada hari kiamat. Kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala untuk menerangkan kepada kita bahwa kita wajib mengimani apa yang Allah Jalla wa'ala kabarkan tentang dirinya, tentang nama-nama dan sifat-sifat yang ia beritakan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu semuanya wajib kita imani sebagai nama atau sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal kita, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak, karena dirinya yang telah mengabarkannya di dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dan tidak boleh ditakwil, karena mentakwil tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis adalah bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, adalah bukti seseorang mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tahu tentang Allah daripada kita. Bentuk mendahului jalannya para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak mentakwil, sedangkan mereka lebih berilmu, mereka lebih hikmah dan lebih bertakwa serta lebih tahu tentang Allah Jalla wa'ala. Berikut ini kata beliau, wa nu'minu bi annahu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Dan kita mengimani bahwa dirinya telah mengatakan khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, dan Allah melakukannya sesuai dengan hikmahnya. Seandainya Allah berkehendak, maka Allah mampu menciptakan langit dan bumi kurang dari 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Jalla wa Ala beristiwa di atas 'arsy, merupakan makhluknya yang paling besar dan yang paling tinggi. Yudabbirul amr, Allah lah yang mengatur alam semesta. Surat Yunus ayat ketiga. Ini adalah ayat yang sangat muhkam, yang jelas dan gamblang. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya Asy-Syaikh menyebutkan beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita ketinggian Allah Jalla wa'ala yang umum, bahwa Allah Jalla wa'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tinggi dengan zatnya, tinggi dengan sifat-sifatnya dan kerajaannya, maka di sini Asy-Syaikh menyebutkan ketinggian Allah Jalla wa'ala yang khusus, yaitu ketinggian Allah Jalla wa'ala istiwanya di atas arsy, sebagaimana yang ia firmankan di dalam ayat ini. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian ia beristiwa di atas arsy, yaitu meninggi. Dan di sini ada beberapa faedah yang perlu kita ketahui, bahwa istiwa di dalam bahasa Arab itu datang dengan beberapa bentuk. Yang pertama, datang secara mutlak, istawa, tanpa bersambung dengan huruf ala ataukah yang lainnya. Yang kedua, terkadang istawa, yastawi, datang dengan huruf jar ala, berbarengan dengan huruf ala. Yang ketiga, istawa berdatang dengan huruf ila. Dan yang keempat, datang dengan waw. Datang dengan waw. Berikut ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan faedah penting untuk diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah, dan khusus para penuntut ilmu agama. Kata beliau, فَإِذَا جَاءَتْ مُطْلَقَةً صَارَ مَعْنَهَا الْكَمَالِ, apabila kata istawa datang sendirian tanpa bersambung dengan ala, ila atau waw, maka makna istawa adalah sempurna. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 14, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى, dan tatkala ia telah sampai asyuddahu, masa remajanya, ya. Wastawa, dan dia telah istawa, kamulah. Dia telah sempurna pada penciptaan dan akalnya. Itu Musa alaihissalam. Wal muqayyada bi'ala takuni bima'na al'ulu. Sedangkan istawa jika datang bersambungan dengan ala, maka maknanya adalah al'ulu, tinggi. Seperti firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 28. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah istawa di atas laut, ini meninggi di atas laut dalam perahu tersebut. Nah, di sini istawa tidak mungkin ya, diterjemahkan menguasai. Nah, karena dia bertemu dengan Allah. Karena sebelum mereka di laut pun sudah menguasai ya, perahu tersebut. Naam. Wa qawluhu ta'ala, dan juga seperti firman Allah, litastawu 'ala zuhurihi, sehingga kalian beristiwa di atas punggung tunggangan kalian, summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi, kemudian agar kalian mengingat nikmat Allah apabila kalian telah beristiwa di atasnya. Nah, di sini istawa bertemu dengan ala, maknanya adalah ketinggian. Tidak mungkin ditakwil menguasai. Kenapa? Karena sebelum kita naik di atas kendaraan sekalipun kita telah menguasainya. Oleh karenanya tidak dikenal dalam bahasa Arab istawa yang bersambungan dengan ala bermakna menguasai. Nah, itu tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Nah, yang dengannya Al-Quranul Karim diturunkan. Yang ketiga adalah istawa yang bertemu dengan ilah, maka bermakna qasada, bermakna qasada, menuju. Wa minhu qawluhu ta'ala, seperti firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Fussilat ayat ke-11, thumma istawa ila sama'i wa hiya dukhan, kemudian ia istiwa ke sama, ke langit, wahya dukhan, dan langit saat itu dukhan adalah asap. Mana istawa di sini adalah qasada ala ahdil qawlin, menurut salah satu dari dua pendapat. Istawa yang keempat adalah istawa yang datang bersambungan dengan waw, maka bermana at-tasawi, kesamaan. Contoh, istawal ma'u wal khashabata, air dan kayu telah sama. Ini tatkala dalam pengukuran ya sesuatu, air menggunakan apabila air dengan kayu sama posisinya, maka menunjukkan kesamaan dari sisi panjang pendeknya atau miring atau tidaknya. Baik, ini empat makna istawa yang dipahami di dalam bahasa Arab. Kemudian Syekh ingatkan, berikut ini sebuah faedah sebagai bantahan kepada orang-orang yang mentakwil istawa yang datang dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim yang bersambungan dengan ala dengan makna, kepada makna menguasai. Seperti firman Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Kata beliau, walam tarid istawa muqtarinatan bi'ala bima'nan ghairul 'ulu. Belum pernah ada kata istawa yang datang bersambungan dengan ala dengan makna selain tinggi. Itu tidak dipahami dalam bahasa Arab, tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab, dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Maka yang mentakwil istawa yang bersambungan dengan ala kepada makna menguasai, sejatinya mereka tidak memahami bahasa Arab dan telah mendatangkan sesuatu yang baru di dalam bahasa Arab setelah mereka menyelisihi Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang tidak pernah mentakwil istawa dalam Al-Quranul Karim tentang Allah Jalla wa'ala dengan makna menguasai. Kemudian Syekh mengatakan, dan ada datang dari sebagian ulama salaf, mereka mengatakan bahwa mana istawa 'alal 'arsy, meninggi di atas arsy, mana irtafa'a, dan irtafa'a juga bermakna 'ala. Wa ba'dhu, dan sebagian mereka mengatakan istawa 'alal 'arsy maknanya adalah sa'ida 'alaih, naik meninggi ke atasnya. Ini juga bermakna 'ala. Irtafa'a, sa'ida, ya 'ala, ini satu makna, tiga kata tetapi satu makna. Tiga kata dengan satu makna. Maka jangan ada yang mengatakan bahwa khilaf di antara ulama salaf ya, tentang mana istawa apabila bertemu dengan 'ala. Sebagian mereka ada yang mengatakan bermakna irtafa'a, di antara mereka ada yang menyatakan dengan makna 'ala, dan di antara mereka ada yang menyatakan dengan makna sa'idah. Ini kesimpulan yang keliru, karena sejatinya ini bukanlah perselisihan dan perbedaan, tetapi ini adalah tiga kalimat dengan satu makna. Ini adalah tiga kalimat dengan satu makna, yaitu meninggi, mengatas. Baik. Wa ba'dhum, dan sebagian ulama salaf ada yang mengatakan bahwa makna istawa apabila bersambungan dengan 'ala adalah istaqarra, menetap. Menetap seperti firman Allah Jalla wa Ala, litastahu 'ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum. Apabila kalian telah istiwa di atas punggung tunggangan kalian, kemudian hendaknya kalian mengingat Rabb, nikmat Rabb kalian tatkala kalian telah istiwa di atasnya. Maknanya adalah istaqarartum, kalian berada di atasnya. Ini juga tidak bertentangan dengan makna 'ala, bahwa istiwa bermakna bertemu, istiwa yang bertemu dengan huruf 'ala bermakna ketinggian. Karena makna istawa, Allah Jalla wa Ala beristiwa di atas 'ars, Allah meninggi di atasnya, Allah di atasnya, dan Allah berada di atasnya, dan Allah Jalla wa Ala berada di atas 'arsy, itu sesuai dengan keagungannya. Maka dengan ini berulang kali kita diingatkan oleh para ulama bahwa keyakinan kita bahwa Allah Jalla wa Ala beristiwa di atas 'arsy itu menjadi sebuah akidah yang harus kita imani dan kita benarkan, karena Allah sendiri yang memberitakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang telah kita simak beberapa ayat dari Al-Quran di atas. Yang kedua, karena Nabi SAW yang telah memberitakannya di dalam banyak hadis. Seandainya tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang menyampaikan, memberitakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, tentunya kita tidak akan menjadikannya sebagai sebuah akidah kita. Maka kalau ada yang berkata, kenapa Anda mengimani dan mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, maka jawabannya, karena Allah dan Rasulnya yang telah memberitakannya. Seandainya tidak ada ayat dan hadis yang memberitakan demikian, maka tentu kita tidak akan meyakininya dan tidak akan menyampaikannya. Alasan yang ketiga, karena akidah istiwa di atas arsy, bahwa Allah beristiwa di atas arsy, meninggi, mengatur, menetap, dan Allah maha besar, maha tinggi, dan maha kaya, adalah sebuah akidah yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta ulama Islam. Sebagaimana yang dinukilkan oleh banyak ulama Islam dalam kitab-kitab akidah seperti Al-Imam Az-Zahabi. Di dalam kitab Yal-Ulu, beliau salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, oleh Al-Imam Ibn Abi Al-Ains dalam syarah Aqidah Al-Tahawiyah, oleh Imam Ibn Battah dalam kitab Al-Ibanah, ya, Al-Imam Al-Musani, muridnya Imam Syafi'i yang belajar langsung kepada Imam Syafi'i. Tidak ada space waktu sekian tahun antara beliau dengan Imam Syafi'i. Ya, artinya bukan seperti ulama Syafi'iyah yang datang di abad keempat, kelima atau keenam. Lah, Imam Musani orang yang langsung belajar kepada Imam Syafi'i. Beliau punya kitab yang menjelaskan tentang aqidah yang berjudul As-Sunnah, ya, lil Imam Al-Muzani atau Syarah Sunnah Imam Muzani. Di dalam kitab beliau tersebut menegaskan bahwa di antara akidah dasar dalam Islam yang harus kita imani dan kita benarkan adalah istiwa'nya Allah Jalla wa Ala di atas arsy. Juga oleh Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatul Salaf As-Sahabil Hadis. Nah. Dan keyakinan kita bahwa Allah Jalla wa Ala beristiwa' di atas arsy sebagaimana yang ia beritakan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan juga karena ijma'nya ulama salaf serta yang datang setelah mereka atas akidah tersebut, itu tidak melazimkan penyerupaan Allah dengan sifat makhluk. Karena kita meyakini istiwa'nya Allah di atas arsy-Nya sebagaimana yang ia beritakan dalam Al-Quran dan hadis dan ijma' ya ulama Islam, itu kita yakini sebagai sifat Allah yang hakiki sesuai dengan kehendaknya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia. Karena kapan kita memperbagaimanakan hakikat sifat Allah, maka kita akan terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, kita tidak boleh menyerupakan sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya dengan sifat istiwanya manusia di atas kursi. Ini tidak boleh. Sebagaimana kita tidak menyerupakan sifat mendengar dan melihatnya Allah dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk. Ya. Walaupun, dan kita tidak mentakwilnya. Ya. Maka demikian pula dengan sifat istiwanya Allah. Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kita tidak boleh menolaknya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberitakannya dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolaknya adalah bentuk penistaan dan pengingkaran kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kita tidak boleh mentakwilnya. Ya, dengan alasan kalau saya tidak mentakwilnya, berarti saya telah menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, karena makhluk memiliki sifat istiwa. Maka kita katakan, bukankah Anda tidak mengimani Allah memiliki sifat mendengar, melihat, Allah memiliki sifat wujud, ya, dengan sebagai penyebutan sebagian mereka, Allah memiliki sifat zat, ya. Bukankah Anda meyakini itu semuanya? Pasti dia akan menjawab, benar. Bukankah sifat tersebut juga ada pada makhluk Allah? Bukankah manusia, makhluk juga punya sifat mendengar, melihat, zat wujud? Apakah bukankah tidakkah dengan demikian Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluknya? Pasti ia akan menjawab, oh tidak, sifat mendengar melihatnya Allah itu berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk. Sifat zatnya Allah itu berbeda dengan sifat zatnya makhluk. Maka kita katakan demikian pula sifat yang istiwanya Allah atau sifat fi'liyah Allah yang lainnya juga tidak sama dengan sifat makhluk. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Dan kalau ada yang berkata, kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh dong kepada makhluk, kepada arsy, berarti Allah dikuasai oleh arah, enam arah dong. Kita katakan, dari yang mana Anda dapat menyimpulkan demikian? Nabi yang turun kepada ayat-ayat tersebut tidak pernah memberikan kesimpulan yang seperti itu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendengarkan hadis-hadis Nabi tentang hal itu dan juga ayat-ayat Al-Qur'an juga tidak ada yang berkata demikian kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah dengan kita mensifati Allah dengan sifat istiwa di atas arsy berarti kita telah mengatakan Allah butuh kepada arsy dan berarti Allah telah dikuasai oleh enam atau empat arah?" Demikian juga para tabi'in, tabi'ut tabi' dan empat imam madhab juga tidak memberikan kesimpulan yang demikian. Kesimpulan yang demikian muncul dikarenakan ketika sebagian orang disampaikan tentang sifat istiwa-Nya Allah sebagaimana yang ia beritakan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih, dia langsung memperbagaimanakannya dengan akalnya sehingga dia memikirkannya seperti istiwa-Nya makhluk. Ya, kita berada di atas kursi karena kita butuh kepada kursi dan kita dikuasai oleh kursi. Kita berada di dalam suatu ruangan karena kita membutuhkan ruangan tersebut dan kita dikuasai oleh ruangan tersebut. Itu sifat makhluk. Adalah sifatnya Allah Jalla wa'ala, maka tidak serupa dengan makhluk. Sebagaimana sifat mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah beristiwa di atas arsy, Allah Maha Kaya dan Allah Maha Kaya. Allah beristiwa di atas arsy dan Allah Maha Besar. Tidak diliputi oleh makhluknya. Dan kita meyakini sebagai sifat Allah yang hakiki karena Allah sendiri yang telah memberitakannya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih, dan karena ijma'nya ulama salaf dan ulama kaum muslimin yang datang setelah itu seperti empat imam madhab. Seandainya tidak ada ayat dan hadis serta ijma' ulama kaum muslimin dalam hal itu, maka tentunya kita tidak berkeyakinan demikian dan tidak menyampaikannya. Naam, barakallahu fik. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdih. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا